Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul khamisa asyara. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini ya beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-15 dari Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan kata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Ya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallama, ya, bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaf'al kadza wa kadza, ya, maka hendaknya dia berbuat demikian dan demikian. Yadullu ala anna hadhihi al-khisala min khisalil imani. Ya, hal ini itu menunjukkan bahwa masalah ini itu merupakan, ya, salah satu ciri keimanan. Wa qad sabaqa anna al-a'mala tadkhulu fil imani. Ya, dan sungguh telah berlalu penjelasan bahwa amalan itu termasuk dalam cakupan iman. Wa a'malul imani taratan tata'allaqu bihuquqillahi. Dan ya, amalan-amalan keimanan itu ya ada kalanya ya berkaitan dengan hak-hak Allah. Ka'ada'il wajibati, ya, seperti menunaikan kewajiban. Wa tarkil muharramati, dan meninggalkan hal-hal yang haram. Wa min dzalika qaulul khairi was-samtu an ghairihi. Dan contohnya atau diantaranya, termasuk diantaranya yang bahwa amalan keimanan itu berkaitan dengan hak-hak Allah tadi adalah, ya, mengucapkan kata-kata yang baik, ya, dan juga diam terhadap yang selainnya. Artinya diam dari perkataan yang tidak baik. Kalau tidak dapat berkata yang baik, maka lebih baik dari dia diam dari perkataan yang selainnya. Wa taratan tata'allaqu bihuquqi ibadillahi. Dan ada kalanya, ya, amalan keimanan itu berkaitan dengan hak-hak hamba Allah. Ka ikramid dhaifi, ya, seperti memuliakan tamu. wa ikromil jari, ya, dan memuliakan tetangga. Wal kafi an adahu, ya, dan menahan diri untuk tidak mengganggu dia, ya, mengganggu tamu atau mengganggu tetangga. Fahadihi thalathatu asya'a yu'maru bihal mu'minu. Ya, dan inilah tiga perkara yang, ya, orang beriman itu diperintahkan untuk melakukannya. Ahaduha, yang pertama, qawlul khairi wassamtu amma siwahu. Ya, dan mengucapkan kata-kata yang baik dan diam dari ucapan-ucapan yang buruk. Artinya dia tidak mengucapkan ucapan yang buruk. Wa qad rawat Tabarani min hadithi Aswad bin Asram al-Muharibi. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadith, ya, Aswad bin Asram al-Muharibi. Qala, ya, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Ya, beliau berkata, wahai Rasulullah, ausini, ya, berikanlah wasiat kepadaku. Qala, hal tamliku lisanaka? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ya, apakah engkau mampu, ya, menahan atau mengendalikan lisanmu? Qultu, ya, maka beliau, yaitu Aswad bin Asram, menjawab, ya, radhiyallahu anhu, ma amliku idza lam amlik lisani. Ya. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Ya. Jika aku tidak mampu mengendalikan lisanku, ya, ma amliku, ya, aku tidak memiliki kemampuan. Idza lam amlik lisani, ya, jika aku tidak mampu mengendalikan lisanku. Ya, artinya itu perkara yang berat. Qala, fahal tamliku yadaka? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah engkau mampu mengendalikan tanganmu? Qultu fama amliku idza lam amlik yadi? Ya, maka beliau, yaitu Aswad bin Asram, ya, radhiyallahu anhu, berkata, aku tidak memiliki kemampuan. Ya, jika aku tidak mampu mengendalikan tanganku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, fala taqul bi lisanika illa ma'rufan. Janganlah mengucapkan dengan lisanmu yang melainkan perkataan yang baik, ya, melainkan kebaikan. Wala tabsut yadaka illa ila khairin. Ya. Dan jangan mengulurkan tanganmu, ya, kecuali kepada kebaikan. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu at-Tabarani fil Kabiri. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa dzakarahul Albani fi silsilati sahihati. Dan juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Wa qala an isnadihi, dan beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Albani, mengatakan mengenai isnadnya, wa hadza isnadun sahihun. Ya, hadis ini sanadnya sahih. Rijaluhu kulluhum thiqatun. Ya, seluruh periwayatnya itu adalah thiqah. Kemudian kita kembali ke atas, wa qad warada anna istiqamatal lisani min khisalil imani. Ya, dan telah sampai, ya, pada kita bahwa, ya, istiqomah atau kemampuan untuk menjaga lisan itu merupakan, ya, bagian dari tanda keimanan. Kama fil musnadi, ya, sebagaimana dalam al-musnad. Ya, al-musnad al-imam Ahmad. An Anasin, ya, dari Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Ya, keimanan seseorang itu tidak akan istiqomah ya sampai hatinya juga istiqomah. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya, dan hati seseorang itu tidak akan istiqomah ya sampai lisannya juga istiqomah. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Imamu Ahmadu, ya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad tadi dalam musnad beliau. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya, wa la yadkhulu rajulunil jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukannya. Wa hassanahu Syaikhul Albani fi Shahihit Targhibi wat Tarhibi. Dan ini hadis ini juga dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau Shahih At-Targhib wat Tarhib. Kita kembali ke atas. Wa fihi, ya, dan di dalam Musnad Imam Ahmad juga, an Abdillah bin Amrin, ya, dari Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhum, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man samata naja, ya barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. Wa fi isnadihi, dan di dalam sanadnya, Abdullah bin Lahi'ah, ya terdapat Abdullah bin Lahi'ah. Ya. Walidha qala al-Iraqi. Ya karena itu Al-Iraqi beliau berkata, fi takhriji ahadithil ihya'i. Ya, dalam kitab beliau, takhrij, hadis-hadis yang ada di kitab Al-Ihya'. Rawahu Tirmidhiyu bisanadin fihi da'fun. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan di sanadnya itu terdapat kelemahan. Wahuwa inda tabaraniyi bisanadin jayyidin. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, ya, itu dengan sanad yang jayyid, ya, intaha. Ya, sampai di situ ucapan dari Al-Iraqi. Kita kembali ke atas. Wa fi sahihaini, dan dalam as-sahihain, ya, sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati, ya sesungguhnya seseorang yaitu sungguh pernah mengatakan satu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha, yang tidak jelas ya apa itu isinya, yazillu biha finnari ab'adama bainal masyriqi wal maghribi. Yang ternyata perkataan itu membuatnya tergelincir ke dalam neraka. Yang jaraknya ya lebih jauh di antara jarak antara timur dan barat. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa kharrajal imamu Ahmadu wa Tirmidzi, ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi, min haditsi Abi Hurairah, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Ya, sesungguhnya seseorang itu pernah, ya sungguh pernah mengatakan suatu kalimat yang ya dia mengira itu perkataan yang tidak mengapa, ya tidak masalah. Yahwi biha sab'ina kharifan finnari. Namun ternyata hal itu membuatnya terlempar ke dalam neraka ya selama 70 tahun. Kita lihat catatan kaki. Ya akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa shahhahahul Albani rahimahullahu fi sahihit targhib wa tarhib. Dan hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala pada kitab beliau Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian kita kembali ke atas, wa fil Bukhari dan di dalam riwayat Al-Bukhari an Abi Hurairah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula layatakallamu bil kalimati min ridwanillahi. Ya sesungguhnya seorang itu sungguh mengucapkan kata-kata ya yang tanpa ia sadari itu dia mengundang keridhaan Allah. La yulqi laha balan. Ya. Yang dia mengatakan hal tersebut, mengatakan kata tersebut, itu tanpa ia sadari, ya tanpa ia niatkan, dia sungguh mengatakan suatu perkataan yang mengundang keridhaan Allah. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Ya, sehingga Allah mengangkat derajatnya ya beberapa derajat karena kata tersebut, kalimat tersebut. Wa innal 'abada la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi. Dan sesungguhnya seorang sungguh mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah. La yulqi laha balan, yang dia mengucapkan itu tanpa ia sadari. Yahwi biha fi jahannam. Ya, dan sebab perkataan tadi yang mengundang kemarahan Allah itu ia dilemparkan ke neraka jahannam. Kita lihat catatan kaki akhrajahul Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.